Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat hadanallahu wa iyyakum ajma'in, melanjutkan kembali pembahasan kitab tauhid karya daripada al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang mana hari ini kita sudah masuk ke bab yang ketiga, namun di buku antum tertulis bab yang keempat karena di bab yang pertama sebenarnya adalah sebuah muqaddimah. Baru kemudian setelah muqaddimah itu penulis menyebutkan satu persatu bab yang ada dalam buku ini. Dan hari ini kita masuk ke pembahasan tentang al-khawfu minasyirk. Dari buku saya bab yang ketiga, buku antum bab yang keempat. Di buku guru kita Ustaz Yazid bab keempat, betul? Antum di situ bab berapa? Bab keempat. Judulnya adalah Al-Khawfu Minasyirk. Dan bab ini penulis sebutkan setelah penulis menyebutkan keutamaan-keutamaan tauhid. Di bab sebelumnya kita sudah mendapatkan penjelasan dari penulis melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang beberapa keutamaan tauhid. Di antaranya tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa. Kemudian juga sudah kita bahas bahwa tauhid apabila kita dapat realisasikan dengan benar, maka akan menyebabkan kita masuk surga tanpa hisab. Dan sebelumnya di pembahasan paling awal, pembahasan tentang hakikat daripada tauhid dan juga terkait dengan keutamaan tauhid. Nah, setelah kita mengetahui hakikat tauhid, setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan tauhid, setelah itu penulis menyebutkan tentang bab yang sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan bab-bab sebelumnya, tentang wajibnya kita takut kepada kesyirikan. Yani seorang mukmin setelah dia berupaya merealisasikan tauhid, setelah berupaya bersungguh-sungguh mengamalkan tauhid, maka jangan lupa dia juga harus takut jatuh ke dalam kesyirikan. Maka ibadah seorang muslim itu, ibadah seorang muslim menggabungkan dua hal. Yang pertama, kesungguhan dalam beramal, harapannya dia mendapatkan apa yang dia harapkan setelah dia beramal. Ini yang pertama, kesungguhan dalam beramal. Yang kedua, ada rasa takut. Ada rasa takut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an tentang sifat, salah satu sifat daripada orang mukmin, Allah gambarkan dalam sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan, Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Dan orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan, setelah mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan, wa qulubuhum wajilah, setelah itu hati-hati mereka merasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu bahwasanya sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, akan kembali kepada Allah. Ayat ini, ada sebuah hadis yang menarik tentang ayat ini. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada suaminya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna ayat ini. Siapa orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan kemudian takut? Siapa mereka? Kata Aisyah kepada Rasulullah, ahumul ladina yaznun wa yasriqun wa yashrabun al-khamra thumma yakhafun Allah. Apakah ayat ini maksudnya adalah orang-orang yang berzina, mencuri, minum khamr, kemudian takut kepada Allah, takut mereka diazab oleh Allah? Apakah ini maksudnya ayat ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya bintas siddiq. Bukan. Bukan mereka, wahai bintus siddiq, wahai putri Abu Bakar as-Siddiq. Mereka adalah humul ladina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna an la yuqbala minhum. Mereka adalah orang yang salat, berpuasa, bersedekah, tapi takut amalan mereka tidak diterima. Jadi mereka salat, mereka puasa, mereka sedekah, tapi di sisi lain, setelah mereka sholat, setelah mereka sedekah, setelah mereka berpuasa, apa yang kemudian terjadi? Mereka takut. Takut apa? Alla yutaqabbala minhum. Mereka takut tidak diterima oleh Allah. Maka Allah puji mereka di sini dengan dua sifat. Ini bersungguh-sungguh dalam beramal, setelah itu takut kepada Allah. Takut amalan mereka tidak diterima. Karena satupun di antara kita tidak ada yang tahu diterima atau tidak hanya amal kita ini. Maka sangat tepat di sini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sangat tepat di sini penulis menyebutkan di bab yang ketiga atau keempat ini tentang kewajiban takut kepada kesyirikan. Ini jangan kita merasa pede karena sudah tahu tauhid. Jangan merasa kita pongah, sombong. Kita terlalu tertipu, pede, merasa bahwa sudah melaksanakan tauhid, lalu lupa untuk takut kepada kesyirikan. Dan penulis di sini menyebutkan dua ayat dan menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bab ini. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan adalah surat An-Nisa, surat yang keempat, di ayat 48 dan juga terulang di ayat 116-nya. Ayat ini Allah sebutkan di dua ayat dalam surat An-Nisa. Yang pertama surat An-Nisa ayat 48 dan diulang lagi dengan redaksi yang sama di 116-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, dosa menyekutukan Allah dengan satu apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan tetapi mengampuni dosa selainnya yang di bawah kesyirikan, yang levelnya di bawah kesyirikan, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, ayat ini dengan tegas, dengan jelas menjelaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yani barang siapa yang mati membawa dosa syirik dan belum bertaubat darinya, maka tidak ada harapan baginya. Jadi muslim walaupun dia sholat, dia puasa, dia zakat, katakan dia haji sampai 10 kali, umroh 20 kali, sedekah miliaran, membangun masjid di mana-mana, membuat pesantren di mana-mana, tapi ketika dia melakukan kesyirikan, dan kesyirikan di sini sebagian ulama mengatakan syirik di sini maksudnya syirik syirkun akbar, syirik besar. Tapi nanti akan kita bahas bahwa pendapat yang paling kuat bahwa syirik di sini dalam ayat surat An-Nisa ini umum, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim, dan disebutkan dari sebagian para ulama al-muhaqqiqin. Yani barang siapa muslim tapi melakukan kesyirikan, walaupun dia melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang muslim, tapi ketika jatuh ke dalam kesyirikan dan mati dan belum bertobat darinya, catatannya di sini adalah dia belum bertobat darinya. Karena kalau sudah bertobat, sebelum meninggal seseorang sudah bertobat, dari dosa apa saja pasti akan diampuni. Ini permasalahannya, dia mati dalam kondisi belum bertobat. Maka la yaghfirullah, Allah tidak mengampuninya, tidak ada harapan baginya. Beda dengan orang yang melakukan dosa besar di bawah syirik, levelnya masih di bawah syirik. Seperti apa misalnya? Hatta walaupun dia berzina, na'udzubillah, berzina, membunuh, mencuri, menipu orang, mengambil hak orang tanpa hak, dia mati dalam kondisi membawa dosa-dosa ini, dia mati dalam kondisi membawa dosa-dosa ini, dosa syirik, dosa zina, dosa membunuh, selama bukan dosa syirik dan belum bertaubat darinya, masih ada harapan. Masih ada harapan Allah ampuni. Karena masalahnya syirik ini beda dengan dosa-dosa yang lain. Ya, syirik ini dia adalah pelanggaran terhadap hak Allah. Hak siapa yang dilanggar? Hak Allah. Kalau orang berzina, hak siapa yang dilanggar? Hak makhluk, ya tidak. Dia mencuri, hak siapa yang dia langgar? Hak makhluk. Dia membunuh, hak siapa yang dia ambil? Hak makhluk. Lihat. Tapi kalau syirik, hak siapa ini? Hak Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Hak Allah tabaraka wa ta'ala pencipta alam semesta ini. Dia langgar hak itu. Kalau yang lain, dosa-dosa yang lain selain syirik, di bawah level syirik, itu hak makhluk yang dilanggar. Ya, dosa besar. Ya, dosa besar. Tapi tidak melebihi besarnya daripada kesyirikan. Karena itulah disebutkan dalam surat Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya. Apa nasihat yang pertama? Sebelum nasihat berbakti kepada orang tua, sebelum nasihat untuk sholat, sebelum nasihat untuk sabar, sebelum nasihat untuk berakhlak baik, sebelum nasihat untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, sebelum itu nasihat yang pertama apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Itu sebelum sholat, sebelum apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, sebelum perintah untuk bersabar, sebelum perintah untuk akhlak. Yang pertama dan yang paling utama yang diingatkan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, jangan engkau melakukan kesyirikan. Lalu setelah itu Luqman mengatakan sebab mengapa syirik dilarang adalah inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita perlu tahu bahwa syirik ini, kenapa dia tidak diampuni? Karena syirik ini, khususnya syirik besar, dia akan menghapus seluruh pahala-pahala amalan. Syirik besar menghapus seluruh pahala amalan, seluruhnya. Dan ini salah satu kesialan yang didapatkan dari kesyirikan. Syirik itu membawa sial. Dan kesialan yang besar yang disebabkan oleh syirik, dia bisa menghapus amalan-amalan yang lain seakan-akan tidak ada. Maka wajar saja jika Allah tidak ampuni kalau ada orang muslim mati dalam kondisi berubah syirik dan belum bertobat darinya, karena amal-amalnya tidak ada. Amal-amalnya tidak ada karena dia terhapus oleh kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah gambarkan dalam sebuah ayat bagaimana dia bisa menghapus pahala. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau, ayat ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi berlaku bagi umatnya. La in asyrakta, kalau engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, maka sungguh akan terhapus semua amalan-amalan. Maka wajar saja jika ada orang muslim mati dalam kondisi membawa kesyirikan dan belum bertobat darinya, dia tidak punya amalan. Nanti ketika dihitung, apa yang mau dihitung? Amalan soleh apa yang mau dihitung? Yang ada hanya dosa syirik. Dia tidak punya pahala-pahala. Mau pakai apa dia nanti akan masuk surga? Sedangkan yang dia bawa di kuburnya dosa syirik. Dan sialnya apa? Sialnya terhapus seluruh amalannya karena syirik tadi, syirik besar tadi. Maka dosa yang seperti ini bukankah layak untuk kita takut jatuh ke dalamnya? Siapa yang tidak takut nanti menghadap Allah dalam kondisi tidak membawa amal-amal saleh? Salat kita seakan-akan tidak pernah kita lakukan, terhapus gara-gara syirik besar. Kita puasa sudah bertahun-tahun seakan-akan tidak ada. Sudah haji, sudah umrah, membangun masjid sana sini, semuanya terhapus gara-gara syirik besar yang kita lakukan. Lalu kita mati dalam kondisi membawa dosa syirik itu dan belum bertobat darinya. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim takut kepada dosa yang seperti ini. Ini dosa, kalau kita buat daftar dosa-dosa besar, Pak. Kalau kita mau buat daftar dosa-dosa besar, mana yang paling besar dari semua dosa itu? Apa nomor satunya? Syirik. Dan para ulama sejak dahulu kala sampai sekarang, mereka punya perhatian membuat karya tentang dosa-dosa besar. Di antara buku yang masyhur yang penting kita punya dan sudah diterjemahkan insyaallah, ada buku Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau hidup pada abad ke-7 Hijriah, judulnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau ulama abad ke-7 Hijriah, sudah lewat kurang lebih 7 abad yang lalu. Beliau punya kitab yang sampai sekarang alhamdulillah bermanfaat bagi kaum muslimin. Beliau punya kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Beliau merinci satu persatu sekitar 60-70 dosa-dosa besar. Dan cek nomor satunya. Anda akan temukan nomor satunya adalah syirik. Begitu pula penulis buku ini. Penulis buku ini, Kitabut Tauhid Al-Imam Ibn Abdul Wahab At-Tamimi, juga punya kitab Al-Kabair. Beliau punya juga kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan cek pasti antum akan menemukan nomor satunya adalah syirik. Karena dia menghapus amalan, terutama syirik besar, dia menghapuskan seluruh amalan. Kalau dosa syirik kecil, dan nanti kita akan bahas, syirik kecil itu riya, akan ada hadisnya setelah ini. Syirik kecil itu hanya menghapuskan amalan yang disertai syirik kecil ini. Ini saja yang nanti akan terhapus. Tapi kalau dosa besar, syirik besar, semuanya seakan-akan tidak ada. Na'udzubillah. Walaupun tadi saya katakan, walaupun dia sudah bangun masjid di mana-mana, 20 kali haji, 30 kali umrah, dia punya anak-anak yatim, dia bahkan membantu janda-janda di Jakarta ini misalnya, tapi kalau sekali saja melakukan syirik besar dan mati membawanya, belum bertobat darinya, maka na'udzubillah tidak ada harapan baginya. Tapi kalau dosa-dosa yang lainnya, dosa-dosa yang lainnya di bawah dosa syirik, hatta zina, hatta membunuh. Ini bukan berarti kita mengecilkan dosa zina ya, hati-hati ini. Kita tidak mengecilkan dosa zina. Kita hanya membandingkan antara syirik dengan zina. Mana yang lebih besar? Walaupun zina tentu saja dosa besar. Kita tidak mengecilkan zina, hati-hati. Hati-hati, kita tidak mengecilkan dosa zina, dosa membunuh, durhaka kepada orang tua. Tidak, kita tidak kecilkan dosa. Itu dosa-dosa besar yang bisa membinasakan. Iya. Tapi dia punya secercah harapan. Lihat dalam surat An-Nisa tadi. Dalam surat An-Nisa ayat berapa tadi, Ikhwan? Kalimatnya terkait dengan dosa selain syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Lihat, bagi siapa saja yang Allah, jika Allah berkehendak, Allah ampuni dari awal. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni dari awal. Jika Allah berkehendak, disiksa dulu. Disiksa dulu, tapi ujung-ujungnya tetap nanti di mana? Di surga. Maka dari semua dosa-dosa, dari semua dosa-dosa besar, yang wajib harus diwaspadai yang pertama kali adalah syirik. Kalau dosa-dosa yang lain, bisa jadi Allah ampuni, bisa tertutup dengan amal soleh. Iya, bisa tertutup dengan amal soleh. Disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari punya kumpulan hadis-hadis tentang akhlak, khusus buku tentang kumpulan hadis-hadis akhlak. Namanya Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari yang nulis. Di bab tentang berbakti kepada orang tua, di awal-awal beliau bicara tentang akhlak kepada orang tua. Karena orang yang paling berhak kita perlakukan dengan baik adalah orang tua kita. Maka di bagian awal-awal kitab Al-Adabul Mufrad itu antum akan lihat hadis-hadis tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Ada sebuah hadis yang sangat unik yang saya ingat, riwayat dari Abdullah bin Abbas, bahwa ada seorang laki-laki curhat ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata laki-laki itu, saya dulu pernah melamar seorang perempuan tapi ditolak. Kemudian ketika dilamar laki-laki lain, perempuan ini mau. Lalu muncul cemburu buta saya, cemburu buta karena bukan istrinya, tapi dia cemburu, cemburu buta. Beda antara kalau suami cemburu sama istrinya itu wajar. Istri cemburu suaminya wajar itu, bahkan itu tanda kecintaan. Ini ada orang bukan siapa-siapa cemburu. Lalu dia bunuh perempuan tadi. Lihat, dia bunuh perempuan yang melamar, yang menolak lamarannya. Kalau di sini bagaimana kalau antum dilamar dan dia tolak lamarannya? Tentu jangan seperti itu. Masih banyak perempuan yang lain, tidak usah khawatir. Lalu dia curhat kepada Abdullah bin Abbas, apakah saya masih bisa bertobat? Dosa dia apa tadi ini? Membunuh. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, tub ilallah. Abdullah bin Abbas mengatakan, ya masih ada pintu taubat terbuka. Dosa apapun, kalau kita bertobat darinya pasti terhapus. Lalu orang itu mau pergi, tiba-tiba Abdullah bin Abbas panggil, sebentar. Apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Apakah kedua orang tua masih hidup? Iya, kata orang itu, iya masih ada orang tua saya. Maka berbaktilah kepada keduanya. Seakan-akan Abdullah bin Abbas ingin mengatakan kepada dia bahwa pahala berbakti kepada kedua orang tua bisa menutupi dosa membunuh. semakin besar amal soleh, semakin besar pengaruhnya kepada penghapusan dosa. Semakin besar amal soleh, semakin apa? Pengaruhnya, pengaruhnya kepada dosa semakin kuat ketika menghapusnya. Tapi kalau khusus dosa syirik besar ini tidak bisa ditutup dengan amal soleh. Mohon maaf. Malah kebalikannya, syirik besar ini menghapus amal, menghapus amal. Na'udzubillah, menghapus amal soleh. Dia tidak bisa melawan. Amal soleh tidak bisa melawan dosa syirik besar. Malah dosa syirik besar ini yang nanti akan menghapus pahala-pahala yang lain. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya kalau begitu? Satu saja, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan dari sini, ayat ini selain mendorong kita takut kepada syirik, yang nanti konsekuensinya, orang kalau sudah takut kepada syirik, berarti harus apa dia? Berarti dia harus tahu apa saja yang masuk ke dalam kesyirikan agar dia bisa menghindarinya. Maka mengilmui syirik setelah mengilmui tauhid, maka itu kewajiban kedua. Ketahui, setelah kita mengetahui hakikat tauhid, berarti harus tahu hakikat syirik dan apa saja contoh-contoh kesyirikan. Dan uniknya di buku ini, nanti beberapa bab setelahnya, setelah ini, nanti satu persatu penulis akan menyebutkan contoh-contoh kesyirikan agar kita jauhi. Maka buku ini buku yang aplikatif, buku yang sangat kekinian, walaupun ditulis beberapa abad yang lalu. Dia tidak lekang dengan waktu, karena kesyirikan itu terulang setiap zamannya. Karena selama masih ada iblis, dan selama iblis masih punya komitmen yang kuat membinasakan manusia dan membawa manusia sama-sama ke neraka, maka pasti yang pertama kali akan dia usahakan adalah agar manusia jatuh ke dalam kesyirikan, agar nanti sama-sama dengannya di neraka selama-lamanya. Karena syirik besar itu akan menyebabkan seseorang masuk ke neraka selama-lamanya. Maka dari sini kita bisa lihat perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Ada beberapa poin yang penting yang dijelaskan para ulama tentang perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Yang pertama, tadi syirik besar menghapus seluruh amalan. Dia akan menghapus pahala-pahala amalan-amalan yang lain. Ini yang pertama. Kalau dosa syirik kecil, bagaimana? Dia hanya menghapus, contohnya riya. Riya nanti akan kita jelaskan, ada hadisnya. Riya syirik kecil. Dia hanya menghapus amalan yang disertai riya ini. Yang lainnya yang tidak disertai riya tidak akan terhapus. Dia hanya menghapus yang ini saja. Tapi kalau syirik besar, bagaimana dari syirik besar? Semuanya terhapus. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, perbedaan kedua, syirik besar bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Mati berarti bukan muslim. Naudzubillah. Syirik besar bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tidak. Yang ketiga, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Karena dia membawa dosa syirik besar, kan terhapus amal-amalannya, terhapus pahalanya. Nanti ketika bertemu dengan Allah, ketika dihitung, dia punya apa? Dia bawa syirik besar, dia tidak punya amal soleh. Bawa, dia mau pakai apa nanti di hadapan Allah? Amal apa yang mau diandalkan dia? Yang dia bawa syirik besar. Maka syirik besar itu, yang ketiga apa tadi? Menyebabkan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Ada mau syirik kecil? Tidak. Dia bisa jadi masuk neraka dulu sampai habis dosa-dosanya, baru kemudian setelah itu tetap ujung-ujungnya di mana? Di surga insyaallah. Maka dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penting mengetahui syirik dan apa saja contoh-contohnya. Dan nanti satu persatu penulis beberapa bab setelah ini akan menyebutkan satu persatu contoh-contoh daripada kesyirikan. Dan uniknya saya perhatikan persis dengan kondisi di negeri kita ini, persis, persis sekali. Karena beliau hidup pada zaman yang tidak jauh dengan zaman kita, di lokasi yang kondisinya hampir sama dengan kondisi kita di sini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini ayat pertama. Ayat kedua yang patut disebutkan di bab tentang takut kepada kesyirikan adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 35. Tapi sebelum kita baca ayat ini, siapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa julukan yang paling kita ingat melekat kepada Nabi Ibrahim? Yang pertama, dia disebut Khalilullah. Khalil adalah tingkatan paling tinggi kecintaan kepada Allah. Tingkatan paling tinggi, jadi dalam bahasa Arab itu Pak, kecintaan itu bertingkat-tingkat. Ada al-mahabbah, ada al-mahabbah, ada al-khullah, yang paling tinggi al-khullah. Al-khullah orangnya disebut Khalil, Khalilullah, kekasih Allah. Khalilullah, kekasih Allah. Dan dua nabi yang secara khusus disebut Khalilullah. Siapa dua nabi itu? Yang pertama Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Fa inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah telah mengambil aku sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Sama seperti Nabi Ibrahim diambil oleh Allah sebagai kekasihnya, khalil. Di bawahnya habib, habibullah. Di bawahnya, di bawah khalil, habibullah. Di bawahnya. Berarti perkataan sebagian orang bahwa Nabi Muhammad habibullah itu kurang tepat sebenarnya. Kurang tepat. Yang seharusnya apa dia? Bukan habibullah, di atasnya lagi. Siapa dia? Khalilullah. Karena al-mahabbah dan al-khullah yang paling tinggi adalah al-khullah. Maka tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Habibullah, tidak ada. Yang ada Nabi Muhammad itu Khalilullah. Maka hal seperti ini dihindari karena dia justru menurunkan derajat di bawahnya. Nabi Muhammad bukan Habibullah, tapi lebih tinggi dari itu. Siapa? Khalilullah. Dan ini harus kita catat. Ini ilmu yang penting. Karena banyak orang yang karena kurang ilmunya sehingga menisbatkan kepada Nabi apa yang sebenarnya masih di bawahnya sedikit. Seharusnya kita tinggikan beliau sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Kita tidak berlebihan kepada Nabi, tidak boleh kita berlebihan kepada Nabi, dan tidak boleh juga kita menurunkan derajatnya. Kita tempatkan beliau sesuai dengan derajat yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepadanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan dalam di bab-bab sebelumnya, kalau antum ingat, ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukanlah seorang Nasrani. Karena yang mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani, dan kita orang Muslim yang mengklaim bahwa Ibrahim itu nabinya, bukan hanya kita ternyata Pak, yang klaim juga Nabi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah seorang Yahudi dan bukanlah seorang Nasrani. Ini klaim orang Yahudi dan orang Nasrani tidak benar. Karena Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid. Dan muslim bertauhid kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Mereka yang mengklaim tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Klaim mereka klaim yang tanpa bukti. Maka Allah abadikan dalam surat Ali Imran ayat 67, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya." Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukanlah seorang Nasrani. "Walakin hanifan muslima." Siapa Ibrahim itu? Hanifan muslima. Dua sifat di awal Ali Imran ayat 67 ini. Dia seorang yang hanif. Hanif itu condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Itu makna Hanif. Maka kalau ada orang namanya Hanif, ini doa yang sangat besar dari orang tuanya agar dia condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Muslimah, dia seorang muslim. Lihat, dia seorang muslim karena bertauhid kepada Allah. Lalu di akhir ayat 67-nya, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukanlah orang musyrik. Tapi lihat di surat Ibrahim ayat 35, apa doa Nabi Ibrahim? Padahal di sini di surat Al Imran ini beliau dikatakan hanif, dikatakan muslim dan bukan musyrik. Tapi tetap dia berdoa kepada Allah. Allah abadikan doanya dalam surat Ibrahim ayat 35, wajudubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku di bawahnya an na'budal asnam, dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Nabi Ibrahim berdoa apa? Agar dijauhkan oleh Allah dari apa? Dan anak-anaknya dari apa? Artinya dia saja, Nabi Ibrahim saja doanya seperti itu. Padahal siapa yang menghancurkan berhala-berhala pada zaman beliau? Siapa yang menghancurkannya? Kira-kira yang begini, apakah mungkin jatuh ke dalam perbuatan penyembahan berhala setelah itu? Apakah orang yang dikatakan oleh Allah sebagai hanif, sebagai muslim, dan tidak berbuat kesyirikan, apakah mungkin jatuh ke dalam kesyirikan? Tapi tetap, Nabi Ibrahim berdoa apa? Wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku. Lihat kalimatnya, jauhkan. Bukan jangan saya sampai jatuh, tidak, jauhkan. Artinya jangan sampai mendekat, dekat saja jangan. Apalagi melakukannya. Jauhkan saya dan anak-anak keturunan saya dari penyembahan terhadap berhala. Padahal Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala pada zamannya. Dialah yang menghancurkan berhala-berhala yang dibuat bapaknya Azar. Tapi tetap dia takut kepada Allah, jatuh ke dalam penyembahan terhadap berhala, maka dia berdoa. Nah, kalau Nabi Ibrahim saja begini berdoa kepada Allah agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan, bukankah kita lebih layak, Pak? Kita ini siapa? Ada jaminan dari Allah buat kita? Ada ayat yang menyebut nama kita? Kita dibilang, dijamin kita bukan orang musyrik? Tidak ada. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah hamba Allah, orang-orang biasa yang berupaya untuk taat kepada Allah. Maka kita lebih layak untuk berdoa dengan doa ini. Kita lebih layak untuk takut kepada Allah. Lebih layak untuk takut ke dalam kesyirikan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi menyebutkan 3 hadis. Setelah menyebutkan 2 ayat, beliau setelah itu menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dikeluarkan Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini sahih sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya daripada Al-Albani, Syekh Al-Albani, di Sahih At-Targhib nomor hadisnya nomor 32. Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqal ar-riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian, yang paling aku takuti menimpa kalian. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan siapa ketika menyebutkan hadis ini? Di depan siapa? Para sahabat. Dan kita tahu bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam generasi terbaik umat ini. Allah memuji para sahabat dalam Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat dalam banyak hadis yang sahih. Mereka sebaik-baiknya generasi. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Tapi lihat di sini, Nabi khawatir ada sesuatu yang paling beliau takutkan menimpa kalian. akhwafu ma akhafu alaikum, hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Maka dari sini kita katakan pembagian syirik ada dua, syirik besar, syirik kecil. Ini bukan ijtihad para ulama, ini Nabi langsung yang membaginya. Ini wahyu dari Allah, wahyu dari Allah. Sama seperti rukun Islam, rukun iman. Apa saja rukun Islam? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini bukan ijtihad para ulama, ini langsung dari Nabi. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, jelaskan kepada saya apa itu Islam, maka Nabi bersabda, Islam adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Berarti ini bukan ijtihad para ulama. Pembagian rukun Islam ada lima, ini langsung dari wahyu. Begitu pula pembagian syirik besar, syirik kecil, siapa yang membagi ini? Ustaz, kiai, ulama? Tidak. Yang membagi langsung Nabi. Lihat, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian, ini di depan para sahabat. Yang perlu kita ingat, ini di depan para sahabat. Asyirikul asghar, syirik kecil. Berarti kalau ada syirik kecil, berarti syirik apa? Syirik besar. Dan Nabi menyebutkan ada tiga, ada satu lagi syirik. Asyirkul khafi, syirik yang paling tersembunyi. Ada yang lebih tersembunyi lagi. Digambarkan dalam sebuah hadis, dia lebih samar daripada semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita. Anda bisa lihat? Bisa lihat semut itu? Tiga kegelapan. Memang warnanya gelap, di atas batu yang gelap, di malam yang gelap, kelihatan? Ini namanya asyirkul khafi, syirik tapi begitu samar. Dan ini yang paling susah dihindari. Tapi bisa kita hindari. Dan wajib kita takut kepada kesyirikan itu. Jangan terlalu pede, Pak, karena sudah merasa muslim dari kecil. Saya sudah muslim sejak saya lahir. Karena banyak orang muslim tidak tahu kesyirikan, bahkan jatuh kepada kesyirikan dia tidak tahu. Dan mati dalam kondisi membawa kesyirikan itu. Dan wajar saja, Pak, karena negeri ini dulu nenek moyang kita agamanya apa, Pak? Berabad-abad lamanya nenek moyang kita apa dulu sini? Animisme, dinamisme, Hindu, Buddha. Dan kita semua belajar sejarah kerajaan-kerajaan terdahulu. Dan kita semua tahu film-film kerajaan dahulu bagaimana itu? Silat-silatnya pakai apa itu? Semuanya cara-cara mistis. Bantuan jin lah, bantuan setan ini, setan itu. Dan sampai sekarang masih ada sebagian yang menggeluti dunia ini. Masih ada muslim, tapi menggeluti dunia ini, ada. Dan semua kesyirikan, sampai ketika syirik besar. Sebagiannya bahkan, karena sihir itu, mistis-mistis begini, ini biasanya karena bantuan syaitan. Dan syaitan tidak akan ngasih bantuan kecuali kalau ada balas imbalan. Dan imbalannya aneh-aneh, mulai dari yang sepele sampai yang aneh-aneh. Maka lihat contoh kasus yang sangat masyhur di negeri ini, orangnya masih ada, orang yang makan orang. Siapa itu? Semoga Allah ampuni Sumanto dan semoga Allah beri hidayah kepada beliau. Apa alasan dia makan orang? Alasan apa? Gurunya, guru spiritualnya mengajarkannya. Saya mau punya ilmu, punya ilmu itu. Berarti zaman kita masih ada orang begitu. Saya tanya, ini dosa besar apa bukan? Makan bangkai. Dosa besar. Jadi dari dosa besar sampai kesyirikan pun dilakukan agar dia dapat ilmu. Agar dapat ilmu, kata mereka. Yang ujung-ujungnya juga enggak dapat juga ilmu itu. Hanya membuat orang itu menjadi lebih gila lagi daripada yang lain. Kesyirikan itu membuat orang gila. Tauhid menyebabkan kebahagiaan dan ketenangan. Karena tauhid itu kita mengembalikan, memasrahkan semuanya kepada Allah. Beda dengan orang yang tawakalnya kepada jimat lain. Kita tawakalnya sama siapa? Allah. Ada orang tawakalnya sama jimat. Akhirnya ketika jimatnya hilang bagaimana? Ketakutan luar biasa. Tapi kalau Allah, apakah hilang? Allah akan hilang? Tidak. Allah akan tetap besar. Maka orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan pernah Allah hilang. Bertawakal sama benda, benda bisa hilang. Dan ini nanti akan dijelaskan satu persatu macam-macam kesyirikan ini. Maka dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Wajar saja jika kita wajib takut kepada kesyirikan. Hatta Nabi saja takut menimpa para sahabat syirik kecil. Lalu Nabi ditanya, apa itu syirik kecil? Ar-riya. Ar-riya adalah seseorang memperlihatkan ibadahnya. Ibadahnya ibadah kepada Allah, tapi sayang ada niatan diperlihatkan kepada orang atau diperdengarkan kepada orang untuk dipuji, untuk mendapatkan simpati, untuk mendapatkan kekaguman. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Hatta kepada para sahabat pun ditakutkan ini menimpa mereka, padahal mereka generasi terbaik umat ini. Kalau mereka saja dikhawatirkan jatuh ke dalam ar-riya, lalu bagaimana dengan kita? Dan ar-riya ada dua macam. Ar-riya ada dua macam. Para ulama membagi ar-riya itu menjadi dua macam. Ada ar-riya yang memang riya munafik, orang munafik murni. Ar-riya ada yang pertama, riya al-munafik. Memang dia murni munafik, dan riyanya biasanya orang munafik itu memang dari awal. Dan di semua ibadah dia riya, munafik itu. Munafik i'tiqadi, munafik yang menunjukkan dia muslim tapi sebenarnya benci kepada Islam di sini. Dia pura-pura bersyahadat tapi sebenarnya tidak mengimani syahadat yang dia ucapkan. Tokohnya di zaman Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zamannya merahasiakan nama-nama orang munafik ke sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Ada listnya nama-nama orang munafik pada zaman Nabi, ada dari wahyu dari Allah. Pura-pura syahadat tapi sebenarnya benci kepada apa yang dia ucapkan. Mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulullah, tapi sebenarnya tidak. Allah gambarkan di surat Al-Munafikun ayat pertama. Mereka, dan diantara gambaran mereka, kalau sholat pasti riya, semua sholat. Dari awal memang riya. Allah gambarkan ibadah mereka, innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menyangka mereka menipu Allah, tapi sebenarnya Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka salat mereka salat dengan malas. Yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. Di setiap salatnya pasti riya. Ini riya munafik. Dan ini berbahaya. Allah gambarkan dalam surat An-Nisa ayat 142. An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka bangun berdiri untuk salat, mereka salat dengan malas plus yura'unan nas, riya kepada manusia, memperlihatkan ibadahnya kepada manusia untuk apa? Dipuji manusia. Karena itulah pada zaman Nabi, orang-orang munafik pada zaman Nabi itu ada salat yang paling mereka benci. Ada salat yang paling dibenci orang-orang munafik. Salat apa? Salatul fajri wa salatul isya. Salat subuh dan salat isya. Mengapa dibenci? Biar kelihatan orang. Mereka maunya terang-terang begini, biar kelihatan orang. Dulu pada zaman Nabi, orang salat subuh tidak tahu siapa sebelahnya. Selesai salat subuh baru ketahuan siapa sebelahnya. Orang munafik enggak mau itu. Orang munafik dia pengennya populer. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul itu dalam sejarah dia pasti di saf yang pertama. Biar kelihatan orang. Mereka menyangka menipu Allah. Allah gambarkan dalam surat An-Nisa 140 berapa tadi? 142. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu menyangka mereka menipu Allah. Mereka nyangka Allah tidak tahu. Manusia bisa ditipu, tapi kalau Allah tidak bisa. Wa huwa khadi'uhum, justru Allah lah yang menipu mereka. Mereka yang tertipu. Mau menipu orang tapi sebenarnya dia yang tertipu. Ini kebodohan orang-orang munafik. Lalu kalau bangun mau sholat, semua sholat dia riya. Itu si orang munafik begitu. Yang kedua, ada riya tapi muslim yang melakukannya. Dan riya yang ini yang kedua, riya muslim, riya yang dilakukan orang muslim. Bagaimana riya yang orang muslim? Pertama, tentu tidak setiap hari dia riya. Tidak setiap sholat dia riya. Dan riaknya terkadang itu munculnya di tengah-tengah kalau riya orang muslim itu. Ketika sholat, pertama hari sholat, dia ikhlas. Dia pergi ke masjid, ikhlas. Nah, ketika mulai datang jamaah, di situ mulai, terkadang ada, mulai ada faktor-faktor tertentu yang tadinya dia sholatnya cepat, jadi lambat. Yang tadinya rukuknya cepat, jadi kok lama ketika banyak orang. Tadi sebelum banyak orang, paling sholat sunnahnya satu menit, bahkan kurang satu menit. Ada orang kayak mematuk sholatnya. Ayam mematuk bagaimana? Ayam mematuk begini kan? Antum kasih beras, bagaimana ayam itu? Ada orang sholatnya begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ada video tersebar di WA. La haula wala quwwata. Ini sholatnya orang-orang munafik. Tidak pantas diikuti dan tidak pantas disebarluaskan video seperti ini. Ini penghinaan. Ini penistaan kepada agama sebenarnya ini. Masuk ke dalam undang-undang besar. Jangan disebarluaskan video ini. Tidak layak disebarluaskan. Fitnah itu tidak disebarluaskan. Yang disebarluaskan itu nasihat. Jangan gunakan HP Anda sebagai penyebar fitnah. Apalagi zaman kita ini sudah dekat-dekat pilkada ini, banyak apa di media itu? Banyak hoax. Jangan jadi penyebar hoax antum. Jangan gatal melihat ada berita bagus, kelihatan bagus, sebar. Begitu sebar. Dan Nabi SAW telah mengabarkan 15 abad yang lalu. Dan ini disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad karya Imam, bahwa ada dusta yang nanti dusta itu tersebar begitu cepatnya sampai ujung dunia. Zaman itu ketika Nabi mengatakan demikian, ada tidak HP zaman Nabi? Ada kedustaan, satu dusta tersebar ke seluruh penjuru dunia. Terbukti pada zaman kita. Bukankah dengan mudahnya klik, satu klik saja sudah tersebar ke banyak orang? Baru kita sebar ke grup RT, tiba-tiba besok sudah sampai ke provinsi lain. Seminggu kemudian sudah sampai dunia. Baru sebentar disebar, akhirnya Dubes Arab Saudi tahu jadinya. Nah, ini tidak disebarluaskan hal seperti ini. Nah, sekarang ini ada beberapa tempat ziarah di Mekah itu dilarang kita masuk gara-gara ulah kita juga. Antum yang belum lama umroh, antum tidak akan bisa lagi menikmati sholat di pinggir pantai di Jeddah. Orang bilang masjid apung. Sekarang dilarang masuk situ. Kenapa? Ulah orang Indonesia, ulang tahun di situ. Ini apa ini? Apa ini? Ulang tahun di situ. Dan orang Indonesia itu paling ini, paling susah diatur dari sisi sekolah sholat. Ketika ada surah jamaah, sudah ada jamaah, bagaimana baiknya kalau ada jamaah? Ikut, dia tidak bikin soft di sana, bikin soft di situ. Kalau belum selesai sholat jamaah, akhirnya ditutup sekarang. Akhirnya bis yang mau dekat-dekat masjid apung dilarang. Gara-gara ulah kita. Nanti jangan-jangan, nanti bisa jadi tawaf dilarang kita nanti, jangan-jangan. Sa'i dilarang gara-gara ini. Ini karena kebodohan. Dan uniknya yang melakukannya itu pas dicek, Masya Allah, MUI Jawa Timur. Kalau ini apa ini? Ini apa ini? Apakah ini begini muslim yang punya ilmu? Ini kebodohan. Maka hadir di majlis ilmu seperti ini mencerdaskan. Pencerahan. Antum tahu mana hak, mana batil. Antum tahu mana syirik dan mana tauhid. Kembali ke hadis ini. Nabi SAW mengatakan yang paling ditakutkan adalah riya. Dan riyanya muslim itu biasanya, pertama bukan di setiap sholat, beda dengan orang munafik tadi kan. Kalau orang muslim itu biasanya riya itu muncul di tengah-tengah. Sudah mulai banyak orang, sudah mulai di situ mulai ada talbis iblis di hatinya, yang tadinya rukunya sebentar jadi panjang. Yang tadinya dia baca kul huwallahu ahad saja, tiba-tiba dia baca Al-Baqarah misalnya. Walaupun cuma 10 ayat maksudnya, bukan semuanya. Maka di sini ada riya di sini. Dan riya ini punya dua kondisi. Yang pertama, Kalau kita lawan, maka insya Allah tidak akan berbahaya buat sholat kita. Lawan, lawan riya ini. Dilawan. Jangan kita terlena. Yang kedua, kondisi yang kedua, kita terseret sampai selesai sholat riya. Yang pertama, tidak akan memberikan mudarat kepada ibadah kita karena kita berusaha melawannya. Yang kedua, sholat kita jadi rusak, jadi tidak berpahala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, nah Allah tabaraka wa taala berfirman, ana agna syuraka'i anis syirk. Ada hadis qudsi yang sangat masyhur, ana agna syuraka'i anis syirk. Aku kata Allah adalah yang paling kaya yang tidak butuh kesyirikan. Aku tidak butuh amalan kesyirikan yang disekutukan dengan yang lain. Dan nanti di hari kiamat Allah nanti akan menyuruh orang-orang yang riya ini, sana pergi ke orang-orang yang kamu harapkan pujiannya, minta pahala dari dia. Nah, di hari kiamat nanti Allah tabaraka wa taala menghinakannya. Cari pahala dari orang itu. Dulu kamu riya mengharapkan pujian dari dia, sekarang cari pahala dari dia. Dapat tidak pahala? Siapa yang megang pahala? Allah. Tidak mungkin orang-orang yang kita harapkan pujiannya tidak akan ngasih pahala nanti di akhirat. Kita rugi dunia dan rugi akhirat. Maka riya ini syirik kecil. Kalau terus menerus, jadi apa? Kalau seperti orang munafik tadi riyanya setiap hari, setiap sholat, jadi apa ini? Masih syirik kecil kalau sudah begini? Tidak. Ar-riya yang masuk ke dalam kategori syirik kecil, yasirur riya, yakni riya yang sedikit. Tidak setiap hari riya, tidak setiap sholat riya. Kalau riyanya sudah setiap hari, setiap sholat, maka bukan lagi syirik kecil itu. Itu syirik besar. Dan ini syiriknya orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang disebutkan penulis. Dari hadis sebelumnya, kalau Nabi saja takut menimpa sahabat riya ini, maka kita tentu lebih takut lagi. Maka wajib kita takut dari kesyirikan. Yang kedua, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam kondisi yad'u min dunillah, kalimat yad'u itu artinya berdoa. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia berdoa kepada selain Allah, berdoa di sini ada dua makna. Ad-du'a yang pertama berarti doa ibadah. Yang berarti ibadah, ada doa yang kedua artinya permintaan, permohonan kita kepada Allah. Dan kedua-duanya ini ibadah kepada Allah, tidak boleh dipersembahkan kepada yang lain. Doa itu kan ibadah. Dan kepada siapa kita beribadah? Kepada Allah. Seharusnya semua ibadah kita, apa saja yang masuk dalam kategori ibadah, maka wajib dipersembahkan hanya untuk Allah. Maka syirik itu, para ulama ketika menjelaskan definisi kesyirikan adalah menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Kita tempatkan kepada siapa ibadah itu? Ibadah itu sebenarnya kepada siapa kita persembahkan? Ada orang mempersembahkannya kepada makhluk. Tadi riya, diantaranya riya. Ada orang bersumpah misalnya. Saya tanya, bersumpah itu ibadah bukan? Ibadah. Nazar, ibadah bukan nazar? Ibadah. Maka nazar kita persembahkan hanya untuk Allah. Sumpah berarti hanya bersumpah dengan Allah. Ada orang bersumpah dengan Allah, tapi juga kadang bersumpah dengan nama orang tuanya. Seperti yang dilakukan orang-orang musyrik jahiliyah, mereka selain bersumpah dengan Allah, mereka juga bersumpah dengan berhala-berhala. Wallata wal Uzza, kata mereka, na'udzubillah. Demi Lata, demi Uzza, demi Hubal, demi Manat, dan berhala-berhala yang lainnya. Padahal sumpah itu tentu saja hanya dipersembahkan kepada Allah. Maka barang siapa yang mati dalam kondisi seperti ini, mempersembahkan ibadahnya, dia campur kepada Allah juga, kepada Allah juga. Contoh lain, ada orang mencampur ibadah satu saat untuk Allah, tapi di saat lain untuk makhluk. Contoh, menyembeli hewan kurban itu ibadah bukan? Kepada siapa seharusnya menyembeli hewan kurban ini? Pada Allah. Nah, ada orang menyembeli hewan kurban tapi untuk setan. Ada tidak? Ada. Itu yang dilakukan sebagian kaum muslimin di pantai selatan sana. Mereka punya kebiasaan apa itu? Menyembeli untuk siapa? Untuk siapa? Saya tanya, untuk siapa? Untuk Allah? Dipersembahkan untuk siapa? Untuk jin. Siapa jin? Allah? Untuk setan. Nyi Roro Kidul. Siapa itu Nyi Roro Kidul? Setan bukan? Di saat Idul Adha, alhamdulillah kaum muslimin menyembeli untuk Allah. Di saat lain dia menyembeli untuk siapa? Ini bukankah ini kesyirikan? Ya, kesyirikan. Dan masuk syirik besar, betul. Masuk ke syirkun akbar, na'udzubillah. Permasalahan kita Pak, rata-rata orang jatuh kesyirikan itu karena ketidaktahuan. Dan mudah-mudahan ketidaktahuan ini bisa jadi udzur nanti di depan Allah, mudah-mudahan. Maka tidak boleh seorang muslim itu memvonis saudaranya dengan vonis-vonis, oh syirik ente, kafir ente, enggak. Vonis-vonis begitu tidak sembarangan diucapkan. Karena banyak orang melakukan kesyirikan, banyak orang melakukan kekufuran karena ketidaktahuan. Kasih tahu dulu, bukan divonis, bukan, dikasih tahu. Tidak benar kalau ada orang menunjuk hidung saudaranya, kafir ente, musyrik ente. Sebentar-sebentar togut ente, sebagian orang begitu. Togut, bahasa togut itu dipakai. Ibunya pun dibilang togut, na'udzubillah. Ini pengajian tidak membuat orang keluar-keluar jadi gampang memvonis. Pengajian itu diadakan agar orang keluar nanti semakin lembut hatinya, semakin takut kepada Allah. Bukan semakin berani lisannya memvonis saudaranya di luar sana. Maka tidak mungkin habis ngaji langsung jadi pelaku bom bunuh diri. Mungkin tidak. Gak mungkin pengajian yang benar akan ke arah sana. Karena pengajian itu membuat orang semakin takut kepada Allah. Di antaranya takut kepada kesyirikan ini. Takut jatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa besar. Karena Nabi menyebutkan dosa-dosa besar itu disebut oleh Nabi sebagai pembuat binasa. Menyebabkan orang binasa. Syirik membuat orang binasa. Durhaka kepada orang tua membuat orang binasa. Membunuh, berzina membuat orang binasa. Maka pengajian ini adalah dalam rangka agar orang semakin takut kepada Allah, semakin takut ke dalam jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, di sini hadis yang sangat menakutkan buat kita adalah Nabi bersabda, barang siapa mati dalam kondisi dia berdoa kepada selain Allah, nah, ada orang mencampur ibadahnya kepada Allah juga kepada makhluk. Nah, ini sama kesyirikan. Dan kesyirikan itu nanti, syirik besar itu bagaimana tadi? Pengaruhnya kepada pahala, apa yang terjadi kepada amal-amal sholat kita kalau ada syirik besar? Menghapus. Maka kasih tahu, sampaikan. Dan saya tidak bicara orang-orang di luar sana yang di luar jangkauan. Siapa yang terjangkau sekarang, yang praktis bisa kita jangkau? Siapa mereka? Sebelum keluarga kita siapa? Diri kita sendiri. Saya tidak mengajak kita jauh-jauh menjangkau yang tidak terjangkau. Itu sudah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Sekarang siapa yang paling berhak kita pikirkan? Sibukkan dengan diri kita dan keluarga kita. Dan ini yang Allah perintahkan dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka yang sekarang dipikirin anak-anak kita di rumah, istri kita di rumah. Daripada mikirin yang enggak terjangkau. Antum mikirin politik sekarang terjangkau enggak politik yang kotor ini? Antum bisa ngapain antum? Bisa enggak antum bikin kebijaksanaan? Kita bukan orang DPR, kita orang biasa saja. Rakyat jelata. Daripada mikirin yang enggak terjangkau, mikirin politik negeri ini yang enggak terjangkau, sekarang lebih baik mikirin apa? Perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita di rumah. Ini kalau setiap kita begitu bagaimana? Kalau setiap kaum muslimin begitu bagaimana? Nanti lama-kelamaan jadi apa? Antum akan lihat 20 tahun ke depan nanti akan ada pejabat-pejabat yang jujur insyaAllah. Lahir dari keluarga muslim yang takut kepada Allah, takut kepada kesyirikan. Akhirnya nanti muncul generasi depan yang lebih baik. Kita bicara masa depan. Perbaikan sekarang, mudah-mudahan nanti ke depan. dengan terus berdoa kepada Allah agar pejabat-pejabat kita ini agar Allah berikan hidayah. Jangan putus asa, Pak. Tetap kita minta kepada Allah agar mereka diberikan hidayah. Jangan berdoa agar mereka semakin binasa. Jangan membantu setan untuk semakin menyesatkan mereka. Tidak. Muslim itu membantu saudaranya agar jauh dari setan, bukan setan semakin merusaknya. Maka doanya doa-doa kebaikan kepada kaum muslimin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang mati dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Lihat di sini ancamannya, masuk neraka. Maka diingatkan tentang surga, diingatkan tentang neraka itu penting ditanamkan sejak dini. Kewajiban mengimani surga dan neraka ini sangat bermanfaat buat ke depan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, maka dia pasti masuk surga. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa nanti berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, tidak membawa dosa syirik, dia pasti masuk surga. Dan masuk surganya ini bisa jadi dari awal masuk surga atau belakangan. Tergantung, berarti apa? Tergantung amalan-amalan lainnya. Tapi yang pasti dia pasti di akhir masuk surga. Muslim yang mati tidak membawa dosa syirik, walaupun dia mati membawa dosa-dosa besar yang lain, selama bukan syirik, bisa jadi masuk surga dari awal atau bisa jadi belakangan masuk surganya. Ini disiksa dulu sampai bersih baru masuk surga. Tapi tetap nanti ujung-ujungnya di surga. Muslim yang tidak menyekutukan Allah. Dan kebalikannya, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah membawa dosa syirik, apalagi dosa syirik besar, bagaimana? Dia masuk neraka. Maka kalau dia pelaku dosa syirik besar, dari awal masuk neraka, dari awal, selama-lamanya. Kalau dia pelaku dosa syirik kecil, bagaimana? Tidak selama-lamanya, mudah-mudahan. Maka dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wajib kita takut kepada kesyirikan, dan wajib kita mewaspadai kesyirikan, dan mendorong kita untuk mengetahui lebih jauh, apa itu syirik? Apa saja macam-macamnya, apa saja bentuk-bentuknya, agar kita jauhi. Karena orang-orang yang tidak tahu tentang syirik, dia bisa jadi jatuh ke dalam kesyirikan. Sama seperti orang-orang yang berdagang tapi tidak ngerti riba. Orang dagang tapi gak ngerti riba, bagaimana? Bisa jadi jatuh ke dalam riba, dia tidak tahu. Maka wajib bagi siapa saja yang mau dagang, menjadi bisnis, apa saja bisnis itu, berarti dia harus tahu apa saja bisnis-bisnis yang dilarang, agar dia tidak jatuh. Maka ada salah seorang sahabat mengatakan, sahabat yang lain menanyakan kebaikan, kalau saya menanyakan keburukan. Yang lain menanyakan kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, kalau saya bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Agar apa? Agar saya menjauhkan diri dari keburukan ini. Maka mengetahui yang hak dan mengetahui yang batil itu wajib. Mengetahui hakikat tauhid dan mengetahui hakikat kesyirikan, dua-duanya wajib. Kita wajib tahu apa itu tauhid agar kita bisa melaksanakannya, dan wajib tahu syirik agar tidak jatuh ke dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua. Dan kita baca kesimpulan daripada bab ini. Penulis menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, al-khaufu minasyirk. Bab ini sekali lagi dorongan untuk takut kepada kesyirikan. Yang kedua, bahwa riya termasuk syirik. Tapi riya ini masuk syirik apa? Riya ini syirik kecil dengan syarat yasir, tidak banyak, sedikit. Kalau banyak bagaimana? Jadi syirik besar. Kalau sudah tiap hari riya, tiap sholat riya, syirik besar jadi jatuhnya, bukan syirik kecil lagi. Dan syirik apa tadi yang riya yang syirik besar? Riyanya siapa tadi? Bukan riyanya muslim, tapi riyanya orang munafik. Kemudian bahwasanya poin keempat, bahwasanya riya itu adalah sesuatu yang dikhawatirkan menimpa orang soleh. Riya itu bisa menimpa orang soleh. Karena ketika Nabi mengatakan, yang aku takutkan menimpa kalian, siapa kalian di sini yang dimaksud? para sahabat, generasi terbaik umat ini. Mereka saja dikhawatirkan jatuh ke dalam riya, lalu bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa ini? Kemudian yang kelima, dekatnya surga dan neraka, jadi tipisnya perbedaan masuk neraka dan masuk surga. Perbedaannya hanya satu, syirik atau tidak syirik, taat atau tidak taat. Kemudian diantara faedah daripada bab ini, barang siapa bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, dia akan masuk surga. Dan masuk surganya di sini punya dua kemungkinan, dari awal masuk surga atau belakangan, tergantung amalannya, selama tidak bawa kesyirikan. Dan kebalikannya, barang siapa bertemu dengan Allah membawa dosa syirik, bahkan dosa syirik besar, bagaimana tadi syirik besar itu menyebabkan pelakunya masuk neraka selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya, di sini terdapat sebuah isyarat yang sangat penting dari kisah doa Nabi Ibrahim. Apa tadi doa Nabi Ibrahim, apa tadi doanya? Ya Allah, jauhkanlah aku dan dari penyembahan terhadap berhala. Padahal Nabi Ibrahim AS dialah yang menghancurkan berhala. Dialah yang disebut Khalil, Khalilullah. Dia disebut sebagai Hanif, dia disebut sebagai Muslim, tapi tetap dia takut kepada kesyirikan. Maka kalau Nabi Ibrahim takut kepada kesyirikan, bukankah kita lebih layak menjadi orang yang paling takut dengan kesyirikan? Kemudian di sini juga terdapat sebuah faedah tentang keutamaan orang-orang yang selamat dari kesyirikan. Di sini bab ini kita bisa lihat ada isyarat bahwa orang yang jauh dari kesyirikan punya keutamaan. Apa di antara keutamaannya? Dia nanti akan masuk surga Allah tabaraka wa ta'ala. Baik kalau bukan dari awal atau belakangan. Tapi yang pasti tetap dia pasti akan masuk ke dalam surga. Maka dari sini ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi sebagai penutup, setelah kita tahu bahwa syirik itu wajib kita waspadai, maka tentu setelah itu konsekuensinya adalah tindak lanjut berikutnya adalah kita wajib mengetahui apa saja kesyirikan, apa saja yang masuk dalam kategori syirik-syirik besar, apa saja yang masuk dalam kategori syirik-syirik kecil, agar kita nanti bisa menjauhkan diri kita dari kesyirikan tersebut. Kiranya ini bisa kita sampaikan, yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya menarik semua perkataan saya yang salah, sekaligus mohon ampun kepada Allah.